Serang wajah cinta yang kehampaan.

ku cinta. Jangan ku dihalang, walau pedang bukan penghalang. Gelora rindu buatku merasa tersiksa jauh darinya. Sayang, kau di bulan akan ku jelang. Kasihku dengarlah suara hatiku. Bukan penghalang. Thank you. hadir tanpa ku rasa simpati. Berubah dan beralih arah, kata-kata manis.